الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang ini kita masuki bab yang ke-11 dari kitabul ilm dan bab yang ke-11 begitu pula di bab yang ke-12 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan at-takhawul bil-ma'idati wal-ilm menentukan hari-hari tertentu untuk menyampaikan ma'idah dan ilmu menyampaikan nasihat dan ilmu dan hal ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seperti yang di bab yang ke-12 Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sebut makhafat as-sa'amati alaina karena beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir terjatuh atau terjadi as-sa'amah kejenuhan pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jika setiap saatnya diberi mu'idah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh itu beliau memilih waktu-waktu yang tepat yang mana para sahabat radhiyallahu anhum membutuhkan dan siap untuk diberi mu'idah dan ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudiannya keadaan di setiap tempat dan orang itu berbeda-beda. Seperti disebut oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, wa yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ma kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam yatakhawaluhum bil ma'idah wal ilmi kay la yanfiru. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau memilih waktu-waktu tertentu untuk menyampaikan mu'idah nasihat dan ilmu kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum kay la yanfiru agar mereka tidak lari dari ilmu dan mu'idah tidak jenuh dan bosan dari mu'idah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi ini menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Yusuf wa Muhammad bin Yusuf al-Qiryabi qala akhbana Sufyan wa Sufyan al-Thawri Sufyan bin Sa'id an al-A'mash Sa'id maksudnya Sulaiman bin Mihran Abu Wa'il Al-Qarnain Indad Masmu Abu Wa'il Asan Rasyaqis Ibn Salamah An Ibn Mas'ud Radiyal Anhu Qal Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yatakhawaluna Bil Mu'idah Fil Ayyam Karahat Sa'amati Alayna Dari Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala An Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih waktu-waktu tertentu untuk memberikan mu'idah nasihat kepada kami. Memilih hari tertentu karena hatta sa'a mati alaina karena beliau khawatir terjadi kejenuhan pada kami. Kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Muhammad bin Bashar وبندل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة شعبة بن حجاج قال حدثني أبو طياح ويزيد بن حميد أن أنس وابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Dari Anas radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan pada manusia, wa la tu'assiru, dan jangan mempersulit atau membuat sulit mereka. Wa basyiru wa la tunafiru, dan beri kabarlah gembira kepada mereka, dan janganlah menyebabkan mereka lari. Di hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, kita bisa faedah yang sangat besar di dalam talabul ilm, di dalam at-ta'allum wa ta'lim, dalam belajar mengajar. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil yaitu belajar di waktu nasyab, baik dalam bentuk menghafal atau murojaah ataupun menelaah. Belajar pada waktu nasyab itu anfa. Terkadang ketika kita giat dalam keadaan hati kita lapang, pikiran kita jernih, kita menghafal dalam waktu satu atau dua jam itu anfa. Lebih terlihat hasilnya daripada waktu berjam-jam dalam keadaan kita dalam keadaan jenuh atau dalam keadaan konsentrasi kita terganggu. Jadi memilih waktu-waktu yang tepat itu sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali ya, untuk seorang thalibul ilm. Dan di antaranya memanfaatkan waktu nasyab. Ini bagi seorang thalib. Sekalipun tentunya dia berusaha. Berusaha untuk selalu menjaga semangat belajarnya. Akan tetapi yang manusia telah ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan bagi mereka bahwasanya likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan itu ada syirrahnya, ada masa giatnya, semangat. Dan setiap semangat itu ada masa fatrahnya, ada masa lemahnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Man kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana fatratu ila ghairi dzalik faqad halak." Riwayat faqad dhal. Yang siapa yang dalam keadaan futur dan keadaan tidak semangat dia tetap menjaga data sunnah, tetap dalam talabul ilm, maka dia telah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa pada saat futurnya dia menyimpang dari sunnah, maka dia telah tersesat, telah binasa. Sekali lagi, kita berusaha untuk selalu giat dalam belajar. Akan tetapi, tatkala datang masa kasar, masa futur, dia pun tetap menjaga. Berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa belajar dan menanti. Dan bi'idnillahi azza wa jalla. Oke, benar-benar memiliki keinginan yang besar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang kembali waktu nasyadnya, waktu giatnya. Dan juga berkaitan dengan seorang muallim, seorang guru. Seorang guru ketika menyampaikan ilmu pun yura'i, itu memperhatikan keadaan para thalabahnya. Memperhatikan keadaan mad'unya. Apakah dia dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran atau tidak? Dan hendaknya dia memilih waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan ilmu tersebut. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab adab mereka, Salafullah Salim, sebagian mengatakan kalau engkau sedang menyampaikan kepada murid-muridmu suatu ilmu dan engkau melihat murid-muridmu menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak memperhatikan apa yang kau sampaikan, maka berhentilah dari apa yang kau sampaikan. Atau semangat dan kawan tersebut, karena tidak akan bermanfaat. Kita sudah lelah-lelah menyampaikan materi, ternyata murid kita tidak siap untuk menerima materi tersebut. Oleh karena itu dikatakan al-utal, itu waktu libur yang dibutuhkan oleh seorang talibul ilm. Misalnya kalau kita dalam sepekan 7 hari di setiap hari Jumat itu libur, ini juga bermanfaat, beristirahat agar di hari berikutnya dalam keadaan nasyat di dalam belajar atau khawul bil ilm. Ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting. Kemudian di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kita pun bisa mengambil faedah dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru wa la tu'siru wa basyiru wa la tunqiru. Nah, faedah tentang yusurnya dan mudahnya agama ini, agama Islam, agama yang mudah. Inna hadha din yusrun. Karena ini agama ini adalah agama yang mudah. Maka Nabi yasiru, berikanlah kemudahan, karena adalah agama yang mudah. Ini kemudahan sesuai dengan tuntunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, agama Islam agama yang mudah. Wala tu'siru, jangan mempersulit. Ini ya basyiru wala tunafiru. Sebenarnya sakinu wala tunafiru. Jadikan mereka sukun, tenang dengan keimanan mereka, dengan ajaran Islam. Dan jangan menyebabkan mereka lari. Beri kabar-kabar gembira sehingga mereka teguh di atas keislaman mereka. Begitu pula dalam talabul ilm. Talabul ilm ibadah yang sangat agung dan manfaatnya itu muta'addiyah. Manfaat talabul ilm itu lebih besar daripada manfaat qiyamul lail atau qiyamun nahar, daripada salat malam atau berpuasa. Salat malam dan berpuasa manfaatnya untuk sendirinya. Adapun talabul ilm manfaatnya selain untuk penuntut ilmu itu sendiri, begitu pula untuk yang lainnya. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana salafun saleh memberikan inayah dengan talabul ilm. Sekalipun bukan berarti bahwa seorang talabul ilm meremehkan masalah ibadah. Masalah ibadah masalah yang sangat besar. Salafun saleh selain mereka berijtihad dalam talabul ilm, mereka pun berijtihad di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah merupakan al-mu'in, perkara yang sangat membantu seorang talib di dalam belajarnya. Kemudian bab yang ke-12 sama bab menjadikan ahli ilmi ayyaman ma'luma. Bab menjadikan untuk ahli ilm seorang ulama atau mu'allim ayyaman ma'luma, hari-hari tertentu untuk menyampaikan ilmunya. Sama dengan hadis sebelumnya. Dan hadis yang disebutkan pun sama hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hanya saja di sini lebih jelas lagi. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid an Mansur wa Ibn Ma'tamir an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah qala kana Abdullah yudzakkiru an-nas fi kulli khamis fa qala rajul ya Aba Abdurrahman la wajidu annaka dzakkartana kulla yawm qala anna innahu yamna'un min dhalik anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata sa'amati alaina. Dari dua Syaqiq bin Salamah rahimallahu taala beliau berkata, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau biasa menyampaikan setiap hari Kamis at-tadzkir mau'izah kepada kaum muslimin. Setiap hari Kamis menjadi jadwal tetap memberikan nasihat kepada mereka. Maka ada seseorang dari murid beliau berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, kunyahnya bin Mas'ud, la wajidu annaka dzakartana kulla yawm, kami sangat ingin sekali jika engkau memberikan tadzkir dan mau'izah setiap hari, bukan hanya satu pekan satu kali. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, ana innahu yamna'un min dalik anni akrahu an umillakum. Adapun yang menghalangiku dari hal tersebut dan menyampaikan ilmu setiap hari dan mu'il setiap hari, anni akrahu an umillakum, aku tidak ingin membuat kalian jenuh. Wa inni atakhawwalukum bil mu'ibah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalun biha, dan aku memberikan mu'ibah di waktu-waktu tertentu. Di sini beliau menyampaikan setiap hari Kamis sebagaimana Nabi SAW melakukan hal yang sama. Beliau memilih waktu-waktu tertentu memberikan mau'idhah kepada kami. Makhafatas sa'ah masih ada ini. Karena beliau khawatir terjadi sa'amah kejenuhan pada kami. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyampaikan ilmu pada waktu yang tepat, pada saat dibutuhkan dan pada saat para penuntut ilmu siap untuk menerima ilmu tersebut. Dan intinya menyampaikan ilmu mencari waktu-waktu nasyat, waktu giat di dalam menuntut ilmu atau menerima ilmu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Laysa fi Sahihain. Dan kita berada di hadis yang terakhir dari bab yang ke-34 tentang dhahabul ilm, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita lihat hadis Udaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tuntunan Islam itu akan hilang. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akan datang suatu saat la yudra masyam wala salat wala nusuk wala sadaqah. Sampai akan datang suatu saat tidak diketahui apa itu siam, apa itu salat, apa itu sadaqah, dan apa itu an-nusuk. Diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan datang di hari kiamat diangkatnya Al-Quran. Diangkatnya Al-Quran baik dari sudur hafalan manusia ataupun dari suhuf, sehingga tidak tersisa satu ayat pun dari Al-Quranul Karim. Kemudian di hadis berikutnya beliau menyebutkan hadis Abu bin Malik radhiyallahu ta'ala an tentang dhahabul ilm. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Bahr qala haddatsana Muhammad bin Himyar al-Himsi qala haddatsana Ibrahim ibn Abi Abla عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع. من عوف بن مالك رضي الله عنه berkata tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, beliau melihat ke arah langit. Kemudian beliau berkata, hada awanul ilmi an yurfa. Ini adalah waktunya ilmu untuk dicabut. Maknanya diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu akan dicabutnya ilmu dari manusia. Sehingga dia mengatakan hada awanul ilmi an yurfa. Ini waktu ilmu dicabut. Bukan berarti pada saat Nabi mengatakan, tapi akan datang suatu masa dicabut ilmu dari umatnya. Diperlihatkan sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul ansar, maka salah seorang sahabat dari Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalahu Ziyad ibn Labid. Sahabat tersebut dikenal dengan nama Ziyad ibn Labid. Ayurfa al-ilmu ya Rasulullah wa fina kitabullah waqad allamnahu abna'ana wa nisa'ana. Sahabat tersebut berkata, wahai Rasulullah, apakah ilmu akan diangkat padahal bersama kami kitabullah azza wa jalla, yaitu Al-Qur'anul Karim yang merupakan sumber utama ilmu. Waqad allamnahu abna'ana wa nisa'ana, dan kami pun mengajarkan Al-Qur'anul Karim kitabullah azza wa jalla kepada anak-anak dan istri-istri kami. Maka Nabi SAW ketika mendengar perkataan tersebut, beliau berkata, faqala Rasulullah SAW, in kuntu la'udunnuka min afqahi ahli Madinah. Wahai Ziyad, tadinya aku mengira engkau termasuk orang yang paling paham dari penduduk Madinah, atau termasuk orang yang paling paham di antara penduduk Madinah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang apa yang beliau khabarkan tadi, umma zakaru dalalat ahli kitabain, dengan menyebutkan kesesatan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahud dan Nasara. wa indahuma ma indahuma min kitabillahi azza wa jal, dalam keadaan mereka memiliki kitabullahi azza wa jal. Itu tidak menjamin ketika kitabullah subhanahu wa ta'ala masih ada bersama mereka, mereka tidak sesat. Karena orang-orang Yahud dan Nasara ketika ditinggal oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, kitab Taurat dan Injil bersama mereka, bersama dengan itu mereka tersesat ketika mereka meninggalkan kitabullahi azza wa jal, Taurat dan Injil yang bersama mereka. Kemudian kata beliau, falaqiya Jubair bin Nufair Shaddad bin Aus bin Musalla, fahaddathahu hadha al-hadith an Auf bin Malik. Kemudian perawi hadis dari Auf bin Malik ini, itu Jubair bin Nufair, menjumpai sahabat yang lainnya, Shaddad bin Aus bin Musalla, di musalla, di lapangan. Kemudian beliau menceritakan apa yang diceritakan oleh guru beliau, Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Shaddad bin Aus berkata, "Shadaqa Auf." Yang disampaikan oleh Auf bin Malik itu benar. Nabi SAW telah mengkhabarkan akan diangkatnya ilmu. Atau beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau melihat waktu diangkatnya ilmu. Tsumma qala, kemudian Shaddad bin Aus menambahkan, "Wa hal tadri ma raful ilm?" Apa yang kau tahu bagaimana diangkatnya ilmu? Qultu la adri. Maka Jubair bin Nufair mengatakan, saya tidak tahu. Qala, maka Shaddad bin Aus mengatakan, dhahabu awiyatih. Diangkatnya ilmu itu dengan meninggalnya para pembawa ilmu. Itu para ulama. Awiyatul ilm. Tempat-tempatnya ilmu. Meninggalnya para ulama itu sebab diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti hadis Abi Hurairah bin Abdul yang kita hafal bersama dan sering kita sebutkan. Nabi SAW mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadallu wa adallu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mengangkat ilmu dari manusia begitu saja dengan tanpa sebab. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dari mereka dengan diwafatkannya para ulama, dan mereka awiyatul ilm, para pembawa ilmu, hamatul ilm, sampai tatkala tidak tersisa ulama di muka bumi ini, ittakhadha an-nas ru'usan juhala, orang-orang mengambil pemimpin dan tempat tujuan mereka orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak berilmu. Fasu'ilu, maka orang-orang tersebut ditanya, fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, fa'dallu adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dan kata Shaddad bin Ausun, beliau mengkhabarkan, dahabul ilm bidahab awiyyatih, dicabutnya ilmu dengan diwafatkan para pembawa ilmu. Kemudian beliau pun berikan faedah, wahal tadri ayul ilmi awal yurfa'. Apa engkau tahu ilmu apa yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia? Qala, qultu la adri. Maka aku menjawab, saya tidak tahu. Qala, maka mengatakan, al-khusyu. Ilmu yang paling pertama dia adalah al-khusyu. Sifat khusyu yang ada pada seseorang. Hatta la takatura khasyian. Sampai engkau hampir tidak melihat orang yang dalam keadaan khusyu. Diangkat sifat khusyu tersebut dari mereka. Kepada Syekh, hada hadithun sahih wa qadahu nasai fil kubra an Rabi' bin Sulaiman an Ibn Wahab an Lais bin Sa'ad an Ibrahim bin Abi Abla an Walid bin Abdurrahman al-Jurashi an Hubi kama fi Tuhfatul Ashraf wa Ratahawi fi Musil Asal wa qal hadas Rabi al-Jizi wa Husain ibn Nasr al-Baghdadi qal hadas Sa'id ibn Abi Maryam qal hadas Yahya ibn Ayyub qal hadas Abu Sulaiman ibn Ibrahim bin Abi Abla bih. Kemudian setelah beliau menjelaskan faedah, insyaAllah faedahnya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Dan di hari ini kita bisa mengambil faedah tentang hendaknya kita bersegera untuk mengambil dan mempelajari ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesempatan dengan adanya para ulama ahli sunnah wal jamaah, al-ulama al-mawthuquna bi'ilmihim, ulama yang bisa dipercaya keilmuan mereka. Karena bagaimana juga tidak mungkin ulama selalu bersama kita. Karena yang namanya al-ajal, wafat itu pasti datang. Dan dengan wafatnya ulama berarti dicabut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bersama ulama tersebut. Sehingga di sebagian asar salafin shalih, ketika salah seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal, sebagian muridnya mengatakan dahabal yaum al-ilmu katsir, pada hari ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat banyak. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau termasuk awiyatul ilm, pembawa ilmu yang sangat banyak. Beliau mereka hadis pun lebih dari 1000 hadis. Ketika meninggal dikatakan dahabal yaum ilmun katsir, hari ini katanya telah hilang atau diangkat ilmu yang banyak. Wa nasallahu ta'ala min fadlih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bisa menuntut ilmu dan mengambil faedah dari ulama-ulama kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.